pokoknya mah kan abdi matos kesel nyukun diserahkan enggak Eta diserahkan memangnya gampang bisa nyi ewe ya kudu diizinan atuh ewe tong aya tong aya kang abdi serahkeun pengantar ya kasenangan beli selalu luasan naon kasalahan akang ye yeah. Pegatan akan merepepen tesakabe pemimpin balenghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Nah itu kaya akan pamajikan teh kudu bisa nyukurkeun dari makan karena gaji salami selamat dunia akhirat. Eta nodara bentuk gitu nyai sing ingat ya hari namarana dunia berbeda pada masa samira sarwa pangkat toko berkuasa dena naon sangsara lahir manu penting mabengar mati sukma hati ya dan itu kang abdi serahkan pengantaya kasenangan sebelah beli sulah luasan naon kasalahan akan tuh tingali istri napa letnan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana kesan kamerinya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan kang abdi mah aya ka hoyong aya nya lain aya nya teh aya kayang mah lah bicarana atuh biasa-biasa we atuh da aya perubahan insyaallah kang abdi rek balik talak mah susulkeun we abdi mah pokona mah nanti beres memeh urang pepegatan akang re pepeling tanggung tesakabe pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur baru kan teh gampang bener main balik wae da kudu aya izin salaki pansimut digadekeun lihat tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu selamat dunia akhirat.